Apa yang membedakan memberikan hadiah bagi yang melaksanakan ketaatan seperti yang Ustadz contohkan, seperti mengadakan taklim dengan menyediakan makanan, dengan para da'i yang mendakwahkan sodakoh dengan berbagai macam balasan dunia atau kekayaan, kesembuhan, dan sebagainya, seperti yang didakwahkan oleh Yusuf Mansur. Ada pun Yusuf Mansur menyatakan bahwasanya siapa yang bersedekah dengan motor akan dapat mobil. Siapa yang sedekah dengan mobil akan dapat pesawat. Bukannya diajarkan pada dia atau pada mereka, bukannya diajarkan barang siapa yang bersedekah akan Allah berikan pahala di akhirat kelak. Dan harta enggak akan berkurang dengan sedekah. Bukan itu diajarkan. Berarti dia menanamkan akidah yang salah untuk mencari dunia. Adapun yang kita sampaikan tadi adalah mengajarkan ilmu din. Tetapi engkau memberikan pada mereka kebaikan dengan membagikan makanan di rumahnya. Silakan minum-minum. Kopi ya peteh. Silakan. Tafadhalu. Barakallahu fikum. Yang diajarkan bukan hendaklah kalian beramal agar dapat teh dan kopi. Enggak. Bukan itu yang diajarkan. Yang diajarkan tetap berilah, ya, harapkanlah pahala dari Allah, berpeganglah dengan tauhid, peganglah sunnah. Itu adalah ikram, ikram duyuf diwajib atau diperintahkan. Ikram duyuf menghormati tamu sudah dimuliakan, diperintahkan. Ditambah lagi ini orang yang mau cari ilmu, masya Allah, khair ala khair, kebaikan di atas kebaikan. Maka barakallahu fikum, jangan disamakan dengan sultan suruh. Ba'idun kullal bu'id. Masalahnya, beberapa orang awam senang ngaji di sono karena ada kopinya, di sini enggak ada. Misal, ya, contoh. Kasihan mereka kan? Padahal mereka butuh nasihat juga. Qul inna a'udzubikumullah. Tetapi yang disampaikannya bukan seperti itu, Mansur. Menyatakan bersedekahlah, engkau akan mendapatkan harta dunia yang lebih banyak. Barang siapa yang sedekah dengan sepeda akan dapat motor. Akan benar. Kok kamu bisa pastikan seperti itu dari mana? Ini sangat berbahaya sekali. Bagaimana kondisi Ma'had An-Nur Azhari Ciamis dan pengurusnya? Bagaimana kalau ingin memondokkan anaknya ke sana? Kalau kita nak tahu, saya pernah ditanya masalah ini. Di Purwokerto. Saya sudah jawab semuanya. Bahwa itu permasalahan-permasalahan di dalam pondoknya. Masalah intern di pondok mereka. Dan sudah disampaikan kepada arah asatidzah. Dan asatidzah alhamdulillah sudah membimbing. Begini saja jalan keluarnya. Ini. Dia berkembali seperti ini. Dan, ternyata Ustaz Khotib menolak. Ya kalau anu ini grassroots enggak terima, grassroots enggak anu. Ajib. Saya merasa heran dengan dia. Bagaimana mungkin dia sebagai ustaz di sana, sebagai figurnya ngikut pada orang bawahannya? Enggak terbalik. Harusnya mereka ikut kamu ya Ustaz. Harusnya engkau membimbing mereka. Ini nasihat asatidzah. Pegang. Kalau kamu menolak atau tidak setuju, silakan keluar dari sini. Itu baru yang namanya pembimbing. Tapi mereka enggak anu. Bagaimana kalau mereka ternyata menginginkan yang jelek? Kamu turuti? Ini namanya kelemahan. Dhaif. Baru kita singgung tadi masalah dhaif. Dulu datang Abu Rifa'ah dengan istrinya yang pernah kena jin. Diterima. Di sana ditahkir, di situ diterima. Wah, berbagai macam kejadian demi kejadian sampai terpaksa ngalah. Ya sudah, saya terima nasihat asatidzah. Stop. Datang lagi Sufyan Dzubai. Kasus lagi. Datang lagi. Kalau benar itu kasus demi kasus. Kejadiannya hampir sama. Karena kelemahan Ustaz Khotib. Barakallahu fikum. Aslul salam al-afiyah. Aslul hidayah lana walahu. Oleh jami'il muslimin. kelihatannya butuh orang yang mendampinginya, dari orang, dari ustaz-ustaz yang senior dan tegas di sana, sehingga bisa berjalan dan bisa membimbing beliau. Ada syubhat. Ada seorang yang berkata, al-haq itu nama Allah Subhanahu wa taala. Al bukan al-haq belakangnya. Maha pencipta. Pencipta al-khaliq dong, bukan al-haq. Al-Qur'an dan hadis itu termasuk makhluk ciptaan Allah ya. Qul inna a'udzubikumullah. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makhluk. Maka ucapannya juga makhluk. Tapi Al-Qur'an kalamullah. Bukan makhluk, ucapan Allah. Dan itu adalah aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan itu adalah aqidah seluruh para ulama Ahlus Sunnah. Wa man syadza syadza fil nar. Siapa yang nyeleneh, maka dia akan sendirian dalam neraka. Kata orang tersebut, menurut Wahabi, Sufi sesat, jamaah tabligh sesat, ikhwanul muslimin sesat, padahal semuanya Islam dan iman. Cuma Allah saja yang mengetahui siapa yang sesat. Naam. Cuma Allah saja yang mengetahui yang sesat, tetapi Allah memberitahu dalam Al-Qur'an dan bisa kita baca. Rasulullah SAW diutus oleh Allah untuk menerangkan siapa yang sesat, siapa yang enggak. Jadi kamu terlalu bodoh kalau berkata tidak boleh mengatakan fulan sesat, karena yang tahu sesat hanya Allah. Kalau Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui kesesatan, tidak mengajarkannya, itu tidak mungkin. Allah Maha Adil, Allah Arhamur Rahimin, Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang pada hamba-hambanya. Wa min rahmatihi, dan termasuk rahmat Allah, Allah mengajarkan dalam Al-Qur'an dan Allah utus rasulnya untuk menerangkan mana jalan yang lurus dan mana jalan yang sesat. Maka tinggal tanya, kalau kamu tidak tahu, kesesatannya jamaah tabligh di mana? Kesesatannya kaum muslimin di mana, dan apa ayatnya yang membuktikan itu, apa hadis yang membuktikan itu, kita akan bacakan. Dan kita ucapkan seperti itu bukan untuk masalah urusan rebutan dunia. Kita berkata seperti itu untuk menasihati mereka agar kembali, agar meninggalkan kebid'ahannya, kesesatannya, dan kembali pada Quran dan Sunnah. Barakallahu fikum. Jadi kalimatnya syubhat menyatakan bahwa Allah yang paling tahu siapa yang sesat, siapa yang tidak. Iya, memang Allah yang paling tahu. Tapi Allah mengajarkan dalam Al-Qur'an. Mana sabilal huda? Dan mana sabilal ghaib? Apa kata Allah? Wa hadainahu an-najdain. Dan kami tunjukkan dua jalan. Ini jalan yang benar, ini jalan yang salah. Maka setiap kita katakan, setiap para ulama menyatakan ini salah, ini bid'ah, ini menyimpang, itu dengan hujjah, dengan dalil dan bukti-bukti. Maka kembalilah kepada sunnah dan tinggalkanlah bid'ah. Bagaimana menyekolahkan anak di pondok yang menyelenggarakan ujian pakai C agar santri bisa melanjutkan ke sekolah formal? Qul inna a'udzubikumullah. Tidak tahu, saya belum melihat ada beberapa pondok yang mengikuti ujian-ujian paket seperti itu yang kemudian bersih dari pelanggaran. Belum dapat. Kalau ada, wallahu ta'ala, mungkin kita akan berpendapat lain. Tapi sepertinya wallahu alam belum saya ketahui. Selalu ada pelanggaran-pelanggaran. Yang jelas kaidahnya bahwasanya ijazah itu tidak harus. Sehingga jangan sampai engkau menginginkan sesuatu yang tidak harus, kemudian engkau melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, melanggar hukum-hukum Allah, melanggar sunnah-sunnah Rasulullah. Terpaksa harus begini, terpaksa harus begitu. Baik. Tapi terpaksa untuk mendapatkan sesuatu yang tidak dipaksa. Iya toh? Terpaksa dalam rangka untuk mendapatkan sesuatu yang tidak harus. Ini kan aneh. Barakallahu. Justru yang harus adalah menimba ilmu yang syar'i min al-Qur'an wa sunnah bi aqwalis salafil ummah agar kamu selamat di dunia dan di akhirat. Itu yang harus. Apakah arah perjalanan Rojali atau Rojali, Firanda dan yang semisalnya akan sama dengan Khawarij? Bisa jadi. Mengkhawatirkan. Sekarang mereka sudah mengundang Al-Arif. Padahal ketika awal kita ingatkan mereka bahwasanya Arif ini Khawarij, para ulama mengatakan begini dan begini dan begini, mereka menyatakan sudah dihapus kok. Sudah tidak masuk lagi. Titipkan. Sudah kita coret. Sekarang malah diundang dengan judulnya tokoh ahli sunnah dunia. Masya Allah. Ditambah lagi dengan kalimat mujahid. Masya Allah. Padahal pelanggaran-pelanggarannya sekian banyak dan ditahdir oleh para ulama. Kibar. Apakah dari para asatidz ada yang nasihati para penguasa NKRI? Sudah banyak barakallahu fikum. Dan tidak harus kalian tahu. Iya kan? Tidak harus kalian tahu. Alhamdulillah. Bahkan masyayikh yang nasihati. Setiap datang, setiap tahun. Dengan menerjemah, dengan disampaikan tentang prinsip-prinsip ahli sunnah. Nah. Apakah takdir bisa berubah dengan berdoa? Apakah doa berpengaruh terhadap? Nah, doa berpengaruh. Bagaimana usaha juga berpengaruh. Dan doa adalah sebaik-baik usaha. La yaruddu al-qada illa ad-du'a. Tidak bisa menolak takdir kecuali doa. Bagaimana mengakurkan dengan berita-berita tentang takdir bahwa sebelum diciptakan langit dan bumi sudah ditakdirkan manusia begitu dan tidak akan berubah lagi. Jaffatil suhuf, rufi'al qalam, rufi'atil aqlam, wa jaffatil suhuf. Bagaimana dengan hadis yang ini? Para ulama menjamaknya dengan satu kalimat. Iya. Amanna bihi, kita beriman dengan takdir tadi. Dan kita beriman dengan hadis ini bahwa doa akan merubah takdir. Tetapi ketika kamu berdoa dan takdir itu dirubah dalam keadaan sudah dicatat di Lauhul Mahfuz bahwa kamu akan berdoa. Jika tidak berubah. Sehingga kata beberapa sahabat kalau tidak salah Umar bin Khattab menyatakan, aku tidak berpikir tentang dikabulkan atau tidak dikabulkan, tapi aku berpikir apakah aku dapat taufik untuk berdoa. Apakah aku dapat taufik untuk berdoa? Artinya apakah aku ditakdirkan bisa berdoa? Sebab kalau sudah berdoa, dalilnya sudah banyak. Ud'uni astajib lakum. Doalah, akan aku kabulkan. Beberapa orang yang berdoa, ketika sujud, lupa lagi. Astagfirullah, tapi maksudnya. Sampai takut. Jangan-jangan saya sudah mendapat taufik. Mau berdoa lagi, kelewat lagi. Mau bangun malam, tidak bangun. Yang dipikirkan, minta taufik. Mudah-mudahan dapat taufik untuk bisa berdoa. Adapun dikabulkan, insya Allah Allah akan kabulkan. Siapakah Syekh Al-Arifi yang mengisi di Roja? Sudah sebutkan, dia Khawarij. Dia menyatakan tidak boleh menghujat pemerintah, penguasa, itu kalau penguasanya berbicara tentang atau bermaksiat yang maksiatnya untuk dirinya saja. Itu jangan kita bicarakan kejelekannya, jangan kita terus sabar. Tapi kalau kejahatannya merugikan masyarakat, boleh kita menghujatnya. Dan dia mendukung bolehnya demonstrasi. Dan dia katakan demonstrasi di Mesir itu sebagai jihad. Dan dia berbaiat kepada tokoh ikhwan muslimin Mesir dua kali. Sudah berbaiat dulu dan sekarang diperbaharui baiatnya kepada tokoh ikhwan muslimin di Mesir. Tunggu apa lagi? Kurang bukti-buktinya? dia bersalaman dengan perempuan. Dan dia berkata, membuat berbagai macam guyonan dengan membuat ayat tufah yang membuat para ulama semua marah. Apa lagi? Qul inna a'udzubikumullah. Lagi pula, memang sejenis dengan mereka. Karena ini dai rating juga. Iya, dai TV. Wah, paling terkenal. TV Arab sana, Al-Arif. Oke, cukup ya. Jazakumullah khairan. Alaikum minkum. Subhanallah walhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.